karo karo kowe ora ono gunane pancen wis dalane aku pisah trimo ngalah atiku brah matur parah macak setrong aku gagah pasrah karo Gusti Allah sing mustahiko kating selalu menemani hariku selama ini aku aja.